Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwati al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan masih dalam bab firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di Quran surat An-Nisa ayat yang ke-60 sampai dengan 62. Pertemuan terakhir sampai dengan uraian yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah tentang sebuah hadis dari Abdullah bin Amr. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tidaklah disebut beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang telah aku bawa. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa taba'an lima ji'tu bih. Kemudian ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abdul Rahman bin Hasan masih melanjutkan uraiannya. Beliau mengatakan, wal adillatu ala ma alaihi salaful ummatu wa a'immatuha annal imana qawlun wa amalun wa niyatun yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam akthar min an tuhsar. Dalil-dalil yang dipegangi oleh para salaful ummah dan para imam-imamnya yang menyatakan bahwa iman itu ucapan, amalan dan niat, maksudnya adalah keyakinan dalam hati, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan yang terdapat dalam kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu tidak bisa dibatasi. Artinya sangat banyak sekali. Dan memang inilah keyakinan para salaf tentang iman. Iman itu qaulun bil lisan, ucapan dengan hati, wa amalun bil jawarih, amalan yang dilakukan oleh anggota badan, wa niyatun atau keyakinan dalam hati. Tadi disampaikan bahwa dalil-dalil yang berhubungan dengan hal ini sangat banyak sekali, baik dari kitabullah maupun dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Famin dalika, misalnya dari dalil tersebut, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala di surat Al-Baqarah 142, wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Ay salatakum ila baitil maqdis qabla tahwilil qiblah. Yang dimaksud dengan kata iman di sini adalah salat. Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian ketika menghadap Baitul Maqdis sebelum adanya perubahan arah kiblat. Karena sebelumnya kaum muslimin sholat menghadap Baitul Maqdis. Rasulullah SAW merasa tidak nyaman dengan hal itu. Kenapa? Karena itu membuat bangga orang-orang Yahudi. Mereka bangga kaum muslimin sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam berdoa meminta kepada Allah agar arah kiblat dirubah. Sudah banyak sholat yang dilakukan oleh kaum muslimin menghadap Baitul Maqdis. Kemudian Allah rubah arah kiblat menjadi ke Baitullah. Nah, sholat yang dilakukan oleh kaum muslimin saat menghadap Baitul Maqdis itu tetap dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap ada pahalanya, tidak disia-siakan oleh Allah. Dalilnya ini, wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya apa? Salat kalian. Ini menunjukkan bahwa iman itu adalah amal. Iman itu adalah apa? Amal. Buktinya iman dibahasakan buktinya salat dibahasakan dengan kata apa? Iman di ayat ini. Kemudian wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam li wafdi Abdul Qais. Dalil lain, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada utusan Abdul Qais, amurukum bil iman billahi wahdah. Aku perintahkan kepada kalian agar beriman kepada Allah saja. Atadruna mal imani billahi wahdah? Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan beriman kepada Allah saja? Rasul kemudian mengatakan syahadatu alla ilaha illallah. Iman kepada Allah saja itu artinya syahadat la ilaha illallah, dan ini Islam. Ini juga satu bukti bahwa iman adalah amal. Iman adalah amal. Al hadis wa huwa fis sahihain was sunan. Hadis ini ada dalam sahihain dan sunan. Atau hadis ini menunjukkan bahwa iman adalah qaulun, ucapan. Ya, yaitu apa? Syahadat la ilaha illallah. Jadi jelas sudah dalil yang menunjukkan bahwa iman adalah amal sudah. Dalil yang menunjukkan bahwa iman adalah qaulun, ucapan sudah, yaitu hadis ini. Ya. Hadis Nabi mengatakan, aku perintahkan kepada kalian agar beriman kepada Allah saja. Tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Kata beliau, yaitu syahadat la ilaha illallah, ucapan. Ya. Wa dalilu ala annal imana yazidu, adapun dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah, qauluhu ta'ala, firman Allah di surat Al-Mudassir ayat 31, wa yazdadal ladina amanu imana, dan bertambahlah orang-orang yang beriman keimanannya. Wa qauluhu, dan juga firman Allah di surat At-Taubah 124, fa ammal ladina amanu fazadathum imana. Adapun orang-orang yang beriman, maka keimanan mereka bertambah. Kalau dalil yang menunjukkan bahwa iman itu berkurang, itu diambil dari konsekuensi adanya pertambahan dalam iman. Ketika sesuatu itu dikatakan bisa bertambah, maka otomatis bisa mengalami apa? Pengurangan. Nah. Khilafan liman qala, ini semua dari keterangan-keterangan tadi menyelisihi liman qala, orang yang mengatakan innal imana huwal qawl wa humul murji'ah, bahwa iman itu hanya ucapan dan mereka adalah kaum murji'ah atau golongan murji'ah. Waliman qala, dan juga sebagai bentuk penyelisihan kepada yang mengatakan innal imana huwat tasdiq, iman itu hanyalah pembenaran, kal asyairah, seperti golongan asyairah. Murji'ah mengklaim bahwa iman itu cukup ucapan saja, ucapan di lisan. Kemudian Asy'ariyah mengklaim bahwa iman itu cukup pembenaran saja. Maksudnya pembenaran dalam hati, keyakinan dalam hati. Ahlus Sunnah berbeda dengan golongan Murji'ah, berbeda dengan golongan Asy'ariyah. Ahlus Sunnah menyatakan iman itu ucapan dengan lisan, kemudian amalan dengan anggota badan, waniyah, dan keyakinan dalam hati. Dalil-dalilnya tadi sudah disampaikan. Qala wa minal ma'lumi aqlan wa syar'an. Diketahui secara akal dan syariat, anna niyatal haq tasdiqun, bahwa niat yang benar itu tasdiqun, berarti pembenaran. Wal amalu bih tasdiqun, mengamalkan yang benar juga disebut tasdiq, pembenaran. Wa qaulul haq atau wa qaulal haq tasdiqun, dan ucapan yang benar juga merupakan tasdiq. Semuanya tasdiq. Niat disebut tasdiq, amal disebut tasdiq, kemudian ucapan juga disebut apa? Tasdiq. Jadi yang namanya tasdiq tidak hanya sekedar niat. Yang namanya tasdiq tidak hanya sekedar amal. Yang namanya tasdiq tidak hanya sekedar apa? Qaul, ucapan. Niat yang benar, amalan yang benar, ucapan yang benar, semuanya masuk dalam kategori apa? Tasdiq. Inilah iman lengkap. Menyangkut ucapan, kemudian niat, keyakinan, dan juga amal. Ketiga-tiganya ada dalam apa yang disebut dengan iman. Tidak seperti golongan Murji'ah yang mengatakan iman cukup ucapan saja. Tidak seperti golongan Asy'ariyah yang mengatakan bahwa iman cukup niat, pembenaran dalam hati saja. Nah, walaisa ma'a ahli bid'ah ma yunafi qaula ahli sunnati wal jamaah. Intinya tidak ada pada ahli bid'ah sesuatu yang bisa menolak pendapat ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Walillahil hamdu wal minnah. Segala puji dan anugerah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang mencoba menelaah, membaca firman-firman Allah dalam Al-Quran atau juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentu akan mendapati bahwa iman itu selalu berhubungan dengan tiga unsur tadi, dengan ucapan, dengan perbuatan atau amal, dan niat atau keyakinan. Nah, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, bukanlah kebajikan itu kalian hadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat. Walakinnal birra, akan tetapi yang disebut dengan kebajikan itu adalah man amana billahi wal yaumil akhiri, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada para malaikat dan kitab, dan beriman kepada para nabi. Wa atal mala ala hubbihi, dan berbagi harta, memberikan harta yang disukainya, dzawil qurba, kepada kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, wabnas sabil, kepada ibnus sabil, wassailin, kepada orang-orang yang meminta, wafir riqab, untuk memerdekakan budak, wa aqamas salata wa ataz zakat, dan termasuk dari kebajikan adalah mendirikan salat, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang memenuhi janji ketika berjanji, was sabirina, dan orang-orang yang bersabar, fil ba'sa'i wad dharra, dalam menghadapi kesulitan dan kesusahan, wahinal ba'si, dan ketika dalam peperangan. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang shadaqu, telah benar imannya. Dan iman secara bahasa itu berarti at-tasdiqul jazim alladzi la raiba fihi, at-tasdiqu al-jazimu alladzi la raiba fihi, tasdik, pembenaran yang pasti, yang tidak mengandung keragu-raguan di dalamnya. Oleh karena itu, sering sekali ketika kita bicara soal iman, kita menemukan kata tasdik. Karena secara bahasa iman itu adalah tasdik. Ya. Maka ketika Allah katakan ulaikal ladzina shadaqu, mereka lah orang-orang yang tasdik, yang sodaku, itu artinya orang-orang yang beriman. Ya. Aifima amilu bihi fi hadhil ayah min al a'mali al-zahirati wal batinah. Mereka dikatakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang membenarkan. Aifima amilu bihi fi hadhil ayah, sesuai dengan apa yang mereka amalkan, sebagaimana disebutkan di ayat ini, dari amalan-amalan yang zahir, yang nampak, wal batinah, dan amalan-amalan yang batin, tidak nampak. Ayat ini juga menjadi dalil yang semakin memperkuat bahwa amal itu kaitannya sangat erat dengan yang namanya apa? Keimanan. Gak ada iman kalau tidak ada amal, ya. Gak ada iman kalau tidak ada amal. Keimanan baru bisa dibenarkan ketika ada amal. Qala wa syahiduhu fi kalamil Arab qauluhum hamlatun shadiqatun. Yang memperkuat ini juga ada dalam perkataan orang-orang Arab, hamlatun shadiqatun, dorongan yang benar. Artinya amalan yang dilakukan itu karena memang ada dorongan iman, ya. Waqad sammallahu ta'ala al-hawa. Kemudian berikutnya Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala mengatakan wa qad sammallahu taala al-hawa al-mukhalif lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ilahan. Allah subhanahu wa taala telah menyebut hawa nafsu, al-mukhalifa, yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilahan. Sekali lagi, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebut hawa nafsu, al-mukhalifu lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ilahan. Allah telah menyebut hawa nafsu al-mukhalif yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul sebagai ilah. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Qala ba'dhul mufassirin la yahwi syai'an illa raqibah. Sebagian ahli tafsir mengatakan la yahwi syai'an illa raqibahu. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah itu adalah orang yang la yahwi syai'an, dia tidak menginginkan sesuatu, illa raqibah, melainkan dia penuhi, dia lakukan tanpa melihat benar dan salahnya. Qala Ibnu Rajab rahimahullah. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullah berkata, amma makna al-hadis. Adapun makna hadis, fahuwa annal insana la yakunu mu'minan kamilal iman al-wajib hatta takuna mahabbatuhu tabi'atan lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minal awamir wan nawahi wa ghairiha. Seseorang tidak dikatakan beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia menjadikan kecintaannya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul, baik perintah maupun larangan-larangannya dan semisalnya. Fayuhibbu ma amara bihi. Seorang mukmin mencintai apa yang telah Rasul perintahkan. Wa yakrahu ma naha anhu, dan membenci apa yang telah Rasul larang. Wa qad radda al-Qur'an wa radda al-Qur'an bi mithli hadzal ma'na fi ghairi mawdhi'. Dan telah disebutkan di dalam Al-Quran tentang hal ini lebih dari satu tempat. Wa dhamma subhanahu man kariha ma ahabbahu Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang yang membenci apa-apa yang Allah cintai. Au ahabba ma karihahu Allah, atau mencintai apa yang Allah benci. Dan ini bukan sifat orang yang beriman. Makanya Allah benci, Allah cela siapa saja yang membenci apa yang dicintai oleh Allah. Dan Allah juga mencela siapa saja yang mencintai apa yang dibenci oleh Allah. Seharusnya kebencian itu mengikuti apa yang Allah benci, kecintaan mengikuti apa yang Allah cintai. Kalau Allah membenci sesuatu, maka kita harus membencinya. Dan kalau Allah mencintai sesuatu, maka kita pun harus mencintainya. Ya. Kalau yang terjadi sebaliknya, membenci apa yang Allah cintai, mencintai apa yang Allah benci, maka Allah cela. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallah wa karihu ridwanah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka mengikuti apa yang Allah murkai dan membenci apa yang Allah ridhai. Fa ahbata a'malahum, sehingga Allah gugurkan amalannya. Nah. Oleh karena itu, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, dalam hal apa yang kita cintai itu harus senantiasa mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul dan mengikuti apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam hadis dikatakan bahwa tidak disebut beriman salah seorang di antara kalian sampai menjadikan hawa nafsunya, keinginannya mengikuti apa yang aku bawa, kata Rasul. Jadi dalam hal apapun harus selalu sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala fal wajibu ala kulli mu'minin an yuhibba ma ahabbahu Allah mahabbatan tujibu lahu al-ityanu bima aujaba alaihi minhu. Yang wajib bagi setiap mukmin adalah mencintai apa yang Allah cintai. Mahabbatan, dengan suatu kecintaan, tujibu lahu, yang menuntutnya untuk melakukan apa yang Allah wajibkan padanya. Kecintaan yang benar bukan sebatas pengakuan. Kecintaan yang benar itu kecintaan yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang Allah wajibkan. Fa in zadatil mahabbatu hatta ata bima nudiba ilaihi minhu kana dzalika fadlan. Kalau kemudian kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala ini selain mendorongnya melakukan apa yang Allah wajibkan, hatta ata bima nudiba alaih, bahkan sampai melakukan apa yang disunnahkan kepadanya, kana dzalika fadlan, maka itu merupakan sebuah keutamaan. Ya. Jadi kalau yang sunnah juga ikut dikerjakan, ikut diamalkan, maka ini merupakan sebuah keutamaan. Ya. Inilah kewajiban setiap mukmin. Kemudian wa an yakrah ma yakrahu Allah karahatan tujibu lahul kaf amma harrama alaihi minhu. Membenci apa yang Allah benci dengan suatu kebencian yang mendorongnya untuk menahan diri dari melakukan apa yang Allah haramkan. Fa in zadatil karahatu hatta aujabat al-kaf amma karahahu tanzihan kana dzalika fadlan. Kalau seandainya kebenciannya ini sampai mendorong dia menahan diri dari apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tanzihan, karena buruknya, karena jeleknya, bukan karena haram, tapi karena apa? Jelek. Kana dzalika fadlan, maka itu sebuah keutamaan. Ini kecintaan dan kebencian yang sesungguhnya, ya, yang harus ada pada setiap mukmin. Pertama, dia harus mencintai apa yang Allah cintai. Kecintaannya mendorong dia untuk mengerjakan apa yang Allah wajibkan. Kalau sampai mendorong dia untuk juga mengerjakan apa yang Allah sunnahkan atau apa yang disunnahkan padanya, kepadanya, maka itu merupakan sebuah keutamaan. Kemudian berikut yang kedua, membenci apa yang Allah benci. Dengan suatu kebencian yang mendorongnya untuk menahan diri dari apa-apa yang Allah haramkan. Kalau kemudian sampai membuat dia menahan diri dari hal-hal yang makruh, hal-hal yang dibenci karena jelek, meskipun tidak sampai pada tingkatan apa? Haram, maka itu merupakan sebuah keutamaan. Faman ahabballaha wa rasulahu mahabbatan shadiqatan min qalbihi aujabat dzalika lahu an yuhibba biqalbihi ma yuhibbullah wa rasuluh. Maka barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya dengan kecintaan yang benar dari dalam hatinya, hal itu akan mendorongnya untuk mencintai di dalam hatinya apa yang Allah dan Rasulnya cintai. Wa yakrahu ma yakrahuhu Allah wa Rasul, dan membenci apa yang Allah dan Rasulnya benci. Fa yardha ma yardha bihi Allah bihi Allah wa Rasuluh, dia menampakkan keridhaan kepada apa yang Allah dan Rasulnya ridhai. Wa yaskhatu ma yaskhatullahu wa rasuluh, dia membenci apa-apa yang Allah dan Rasulnya benci. Wa ya'mal bi jawarihihi bi muqtadha hadzal hubb wal bughd, kemudian dia akan mengamalkan dengan anggota badannya konsekuensi dari kecintaan dan kebencian ini. Fa in amila bi jawarihihi syai'an yukhalifu dzalik bi an irtakaba ba'dha ma yakrahuhu Allah wa rasuluh wa tarku ma yuhibbu Allah wa rasuluh ma'a wujubihi wal qudrah alaih dalla dhalika ala naqsi mahabbatihi al wajibah. Jika kemudian dia mengamalkan dengan anggota badannya sesuatu yang menyelisihi itu, misalnya melakukan sebagian apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, meninggalkan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, padahal memiliki kemampuan untuk menolaknya atau menahan diri darinya. Maka wajib baginya untuk bertobat dari hal tersebut. Yakir ila takmiril mahabbah al-wajibah, dan kembali untuk menyempurnakan kecintaannya. Alladzi ruknul ibadah idza kamala, yang kecintaan itu merupakan rukun ibadah. Idza kamala, apabila ibadah tersebut masuk dalam kategori ibadah yang sempurna. Jami'ul ma'asi tansya'u an taqdimi hawa nafs 'ala mahabbatillah wa rasulih. Maka seluruh kemaksiatan yang dilakukan itu sebenarnya muncul dari mendahulukan hawa nafsu atas kecintaan kepada Allah dan Rasul. Kesimpulannya, ya, orang yang mengikuti hawa nafsu dengan orang yang mencintai Allah itu bertolak belakang. Kalau seseorang mencintai Allah, maka dia tidak akan mengikuti hawa nafsu. Dan sebaliknya, kalau ada orang yang lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya, maka dia tidak akan mencintai Allah dan Rasulnya. Akibatnya dia akan melakukan berbagai macam bentuk kemaksiatan. J kecintaan dan kebencian ini kaitannya sangat erat dengan hawa nafsu. Ya, kaitannya sangat erat dengan hawa nafsu. Karena yang mendorong untuk mencintai sesuatu dan membenci sesuatu itu hawa. Allah telah menyifati kaum musyrikin sebagai golongan yang mengikuti hawa nafsu. Di bawah bilangan kita di banyak tempat ya, dari kitabnya yang mulia tersebut musyrikin ini para pengikut hawa nafsu. Kenapa? Karena dalam prakteknya mereka melakukan penyelisihan. Mereka melakukan sesuatu yang justru dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau bagaimanapun mereka mengatakan kami mencintai Allah, belum bisa diterima. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Fa'ilam yastajibu laka fa'alam annaha yattabi'una ahwa'ahum." Jika mereka tidak mau memenuhi seruanmu, wahai Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW menyuruh mereka untuk apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Menyuruh mereka kepada tauhid. Jika mereka tidak memenuhi seruan wahai Muhammad, fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum, maka ketahui bahwa sesungguhnya mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu. Luas apa yang mereka lakukan ini tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menyebabkan mereka kaum musyrikin tidak mau menyambut seruan Nabi kita Muhammad SAW. Mereka melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Itulah hawa nafsu. Waman Allah lumin manita ba'ahawa biyakali hudarnya. Tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sekali seseorang mengikuti hawa nafsu, maka akan ada banyak hal yang kemudian menjerumuskan dia ke dalam kesesatan. Qala wa kadzalika al-bid'u innama tansha'u min taqwimi hawa 'ala syari'. Demikian juga kebid'ahan. Sesungguhnya kebid'ahan itu muncul karena mendahulukan hawa nafsu daripada syariat. Walihada sama atau sumia ahlul ahwa. Oleh karena itu pelakunya disebut sebagai ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Kedalika al-ma'asi inna matansya'u min taqdimi hawa 'ala mahabbatillah wa mahabbati malik. Demikian juga dengan kemaksiatan. Sesungguhnya kemaksiatan itu muncul karena mendahulukan apa? Hawa nafsu daripada kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang patut untuk kita waspadai. Ketika kita mencintai sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah, itu berarti ada tanda-tanda dalam diri kita lebih cenderung mendahulukan apa? Hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu ini sesuatu yang liar, ya, halus, bunyi. Kenapa? Karena tempatnya dalam hati. Tapi bahayanya loh, singgung dalam Al-Quran ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ibadah. Jadi memutus atau segala keputusan itu didasarkan kepada hawa nafsu. Dan ini sangat berbahaya. Ya. Kalau ada di kumpul ashkos, demikian juga cinta kepada pribadi-pribadi tertentu. Al-wajibu fihi an yakuna tab'an liman ja'a bihi rasul. Yang wajib mencintai kepada pribadi-pribadi tertentu itu harus mengikuti apa yang dibawa oleh rasul. Wa yajibu 'ala al-mu'min mahabbatu man yuhibbuhullahu ila malaikati wa rusuli wa anbiya wa siddiqin wa syuhada wa salihin umuman. Wajib bagi seorang mukmin mencintai pihak-pihak yang mencintai Allah. Seperti siapa? Malaikat, para rasul, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh secara umum. Lihatlahkan min alamati wujudi halawatil iman. Oleh karena itu di antara tanda-tanda adanya halawatul iman, manisnya iman adalah an yuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah. Ya, yuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah, mencintai seseorang tidak mencintainya kecuali karena wala fatuhrum wala tu'adda illa wa man yaqrullah umuman, maka diharamkan memberikan loyalitas kepada musuh-musuh Allah dan kepada siapa saja yang membenci Allah secara umum. Hadza yaqulu din kullahu, dengan ini semua agama itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya intinya itu harus taba'an lima ja'a bihi rasul, mengikuti apa yang dibawa oleh rasul dalam mencintai, dalam membenci, termasuk mencintai pribadi-pribadi tertentu harus mengikuti apa yang dibawa oleh rasul. Kalau tidak, jatuh dalam hawa nafsu. Wa man ahabba lillahi wa aghdha lillahi wa aghdha lillahi wa man a'ala lillahi faqad istaqbala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, faqad istaqbala al-iman, maka telah sempurna imannya. Wa man kana hubbuhu wa buddhuhu wa ata'uhu wa man'uhu li hawa nafsihi kana dhalika naqsan fi imanihi wajib. Dan barang siapa yang cintanya, kebenciannya, pemberiannya, tindakan menahannya itu karena hawa nafsunya, maka itu berarti ada kekurangan dalam keimanan yang seharusnya. Wajib taubat min dzalika, maka wajib bertaubat dari hal tersebut. Intaha mulakhas. Selesai secara ringkas ucapan Ibnu Rajab. Alhamdulillah. Allah menasabatul hadis bertajamah bayan al-tirati bayna ahli iman wa ahli nifaq wal ma'asi fi aqwalihim wa af'alihim wa iradatihim. Hubungan hadis ini yang tadi di awal kita baca dengan bab adalah penjelasan soal perbedaan antara ahli iman, orang-orang yang beriman, dengan ahli nifaq, orang-orang munafik, ma'asi dan para pelaku maksiat dalam ucapannya, perbuatannya dan keinginannya. Artinya hanya ahli imanlah yang selalu mengikuti apa yang dibawa oleh rasul dalam setiap ucapannya, dalam setiap perbuatannya dan dalam setiap keinginannya. Sedangkan ahli nifaq, orang-orang munafik, para pelaku maksiat, ya, mereka lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya, dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dan dalam segala keinginan-keinginannya. Jadi bukan sampai sini, subhanallah. Alhamdulillah, semoga Allah. Anda, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah.